akan tanah airku pulau yang terindah. Laksana taman Firdaus di lautan teduh, gemilang tak ternilai. Siapa yang tak pernah mengerahkan pulau Kesuma yang mulia? Harum semerbak masuk, kaya raya dari dulu kala. Dan di bukit sampai ke pantai padi warna tak putus berderai. Di mana juga pulau kelapa dengan dia berbisik dan alam pulau yang terindah di ini dunia. Di malam Mojopahit telah berpangku merajalela.